dan dikatakan tarikun mu'abbad, jalan yang telah ditaklukkan, yaitu jalan yang telah bisa dilewati dengan nyaman oleh kaki-kaki manusia, jalan yang bisa dilewati dengan nyaman, sehingga hamba itu dikatakan abdun karena dia betul-betul telah tertundukkan secara mutlak totalitas, ini menghamba kepada Allah Ta'ala. Atau secara bahasa ibadah adalah at-tadallul wal khudu, itu menghinakan diri kepada Allah Ta'ala disertai dengan ini ketundukan, ketunduk patuan. Adapun secara syar'i ada beberapa ungkapan dari para ulama, di antara mereka definisinya adalah ma umira bihi syar'an min ghairi tirati urfi walaqtidai aqli iqtidai aqli, apa yang diperintahkan secara syar'i tanpa ditimbang dengan uruf kebiasaan dan juga tuntutan akal. Artinya tuntutan ibadah itu terkadang masuk akal, terkadang orang tidak bisa mencerna dengan akalnya. Pemanya ngusap sepatu, itu yang diusap itu atasnya. Kalau kita ini pengganti wudu dengan usap sepatu, itu yang diusap atasnya, bagian atas sepatu. Secara akal, oh yang kotor aja yang bawah yang diusap, yang dur. Secara akal, bawah yang diusap, tapi Nabi mengajarkan yang usap adalah atasnya. Sehingga ibadah itu ada sesuatu yang bisa dicerna oleh akal manusia, sesuatu yang ada, sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Sebagian lain memberikan yaitu definisi kamalul hubbi ma'a kamalil khudu, itu kesempurnaan cinta disertai dengan kesempurnaan ketundukan. Sehingga dalam ibadah itu pasti harus mengandung kecintaan dan ketundukan. Cinta tok tanpa tunduk bukan ibadah, tunduk saja tanpa ini kecintaan bukan juga ibadah. Dan definisi yang paling sering dipakai para ulama, dianggap sebagai definisi yang paling mencakup, adalah definisinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang beliau mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yirdah minal aqwali wal a'mali al batinah wa dhahirah, itu sebuah ungkapan atau nama yang mencakup semua yang dicintai Allah dan diridai oleh Allah Ta'ala, baik dalam bentuk ucapan atau amalan yang batin maupun yang zahir. Sehingga ibadah ini atau semua yang dicintai dan diridai oleh Allah Ta'ala, baik itu bentuknya ucapan-ucapan kita, baik bentuknya perbuatan-perbuatan kita yang zahir maupun yang batin, semua yang Allah cintai dan Allah ridai itulah yang ibadah. Sehingga seorang yang diciptakan atau manusia Allah ciptakan untuk ibadah kepada Allah, artinya manusia ini tujuan hidupnya untuk mewujudkan semua perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan di sini fattinu kulluhu dakhilun fil ibadah, agama secara keseluruhan itu adalah masuk dalam makna ibadah. Sehingga mewujudkan ibadah yang mengerjakan semua tuntutan ajaran agama, yang agama kita mengatur segala urusan kehidupan kita yang 24 jam sampai kita mati. Sehingga lapangan ibadah itu ya waktunya 24 jam sampai kita mati. Itu adalah semuanya isinya bisa diisi dengan semua amalia ibadah. Kalau dipilah-pilahkan secara hukum, amalia-amalia itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Kalau yang wajib dan sunnah, dalilnya jelas. Kemudian yang haram, yang makruh juga telah jelas. Kalau yang mubah ini yang berkaitan dengan semua kebiasaan kehidupan kita. Yang menjadi kebutuhan kita, ya tidur, umpamanya makan, minum, bermuamalah dengan manusia, itu akan menjadi sebuah amalan ibadah apabila kita pasang niat yang benar. Dengan niat, maka amalan itu yang mubah menjadi sebuah amalan ibadah yang bernilai atau berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya ibadah itu semua 24 jam kita bisa kita ini wujudkan dalam bentuk amal ibadah semuanya. Wa man arafaha bil hubbi ma'al khudu'i, barang siapa yang dia mengenal Allah atau mengenal ibadah ini dengan kecintaan disertai dengan ketundukan, falianal hubbat tam ma'adzullit tam yatadammanani ta'atal mahbub wal inqiyad lah. Dalam kecintaan yang sempurna, al hubbut tam, di annal hubbat tam, kecintaan yang sempurna kepada Allah Ta'ala, ma'adzulli tam, disertai dengan kehinaan yang sempurna kepada Allah Ta'ala, di puncak kesempurnaan cinta, disertai dengan puncak kesempurnaan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terkandung di dalam sikap al-hub wa-dhul ini, fa'atal mahbub wal inqiyadlah, ketaatan kepada yang kita cintai itu Allah, dan itu pelaksanaan ya ketunduk patuhan kepada Allah Ta'ala. Sehingga al-hub wa-dhul mencakup di dalamnya adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap semua yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Itulah jin ibadah yang seorang hamba menghamba kepada Allah Ta'ala. Fal abdu huwa alladhi dhallalahu al-hub wal-khudu' limahbubi. Yang namanya hamba itu orang yang menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kecintaan dan ketundukan kepada yang dicintai. Fabi hasabi mahabbatil abdi li rabbi wa dhullihi law takunu ta'atahu. Sesuai dengan kadar kecintaan hamba kepada Allah dan keinaan dirinya kepada Allah Ta'ala, maka akan terwujud ketaatan kepada Allah Ta'ala. Semakin dia mencintai Allah semakin sempurna, dan semakin dia menghinakan diri kepada Allah semakin sempurna, semakin sempurna ketaatan. Sehingga ketaatannya itu terwujud sejauh mana kecintaan dan kerendahan dirinya kepada Allah Ta'ala. Semakin sempurna kecintaan dan kerendahan dirinya kepada Allah Ta'ala, semakin sempurna ketaatan yang akan dia wujudkan kepada Allah Ta'ala. Semakin berkurang kadar kecintaan dan keinaannya di hadapan Allah, semakin berkurang kadar ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabi mahabbatil abdi li rabbi wa dhulli, dan sesuai dengan kadar kecintaannya kepada Allah dan penginaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mengaterkandung di dalam kedua hal ini, ibadatahu lah wahdahu la syarikalah, yaitu penghambaannya kepada Allah saja tanpa ada sekutu. Jadi kemurnian penghambaan kita kepada Allah Ta'ala itu sangat berkaitan dengan sejauh mana kecintaan kita dan keinaan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Semakin sempurna kita di dalam mencintai Allah dan menghinakan diri kepada Allah, maka semakin bersih dari syirik. Semakin bersih dari syirik. Syirik itu masuk itu karena berkurangnya kadar kecintaan kita kepada Allah dan kurangnya kadar penghinaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. baik syirkun akbar maupun syirkun asghar. Maka tauhid itu adalah betul-betul yaitu meruntuhkan semua jenis syirik yang besar maupun yang kecil. Syirik kecil, walaupun kecil, ini adalah cacat di dalam ini bertauhid. Karena orang yang mereka riya atau cari pujian orang menunjukkan kadar kecintaannya kepada Allah berkurang. Dia masih memiliki hubus syuhrah, namanya hubus syahwat, cinta kepada syahwat ketenaran, syahwat pujian. Akhirnya dia riya. Lah kalau dia betul-betul full cintanya kepada Allah, ya enggak akan sempat dia riya kepada orang. Apa yang dicari dari manusia? Laung dia itu manusia juga hina dina, miskin, fakir. Sehingga ketika orang riya atau sum'ah atau menginginkan sesuatu dari manusia, menunjukkan ada kadar, ada kekurangan kadar kecintaan dan kehinaan kepada Allah Ta'ala. Atau berkurangnya kadar ketergantungan kepada Allah Ta'ala. Kalau dia tahu Allah itu maha sempurna, maha mencukupi segala-galanya, dan maha membalas dengan segala lipatan gandanya, apa yang dibandingkan dengan dia mengharapkan makhluk yang dhaif dan miskin? Kalau dengan kepada Allah, Allah kasih lipatan, umpamanya 1.000.000, bisa jadi 1 miliar, 3 miliar, 1 triliun. Kalau kepada manusia, sedekah 1 juta, gak padahal kok ngulek lem-leman. Oh Masya Allah, piantune dermawan, sestu, kok ngunotok. Yang dicari itu, lah terus apa yang dinikmati? Sudah asetnya di sisi Allah hilang, dia dapat lem-lemannya juga, ya hanya sesaat atau kadang enggak sepadan dengan yang dia inginkan. Maka ketika orang condong kepada makhluk itu, karena dia ini berkurangnya kadar kecintaan, pengagungan, penghinaan diri kita kepada Allah SWT. Sehingga akhirnya makhluk memiliki kedudukan-kedudukan di mata dia. Makhluk itu akan jatuh total di mata dia kalau tauhidnya semakin murni. Semakin tauhidnya itu rendah, maka semakin ketergantungannya kepada makhluk itu semakin besar. Maka tauhid itu akan membersihkan ketergantungan kepada makhluk dan kecondongan kepada makhluk, kemudian betul-betul dia ini menghadapkan total dirinya kepada Allah Ta'ala. Ini membutuhkan tertanamnya keyakinan tentang Allah dan keyakinan tentang apa yang akan kita dapatkan di sisi Allah Ta'ala. Oleh karena itulah dikatakan kemarin ikhlas dalam pelajaran kita Tazkiyatun Nafs itu, ikhlas semata-mata dia berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berharap pada makhluk, itu susah untuk diwujudkan kecuali oleh orang yang mereka memiliki pengagungan kepada Allah Ta'ala, kecintaan yang besar kepada Allah Ta'ala, dan himmahnya, cita-citanya, harapannya itu tenggelam kepada perkara akhirat. Kalau enggak, susah, sulit. Fal ibadatu al-ma'mur biha tatadhammanu makna dhulli wa makna al-hubbi. Maka ibadah itu, ibadah yang diperintahkan Allah itu mengandung di dalam perintah ibadah ini yaitu makna penghinaan diri dan makna kecintaan. Wa ya tatadhammanu thalathata arkan, dan dalam ibadah ini harus mengandung 3 rukun ibadah yang benar-benar ini ada perwujudan adzul wal hub. Yang 3 perkara itu ada al-mahabbah, waraja' wal khauf. Ini adalah hal yang harus ada di dalam yang ibadah seseorang. labuta min istima'iha, ini tiga hal ini harus ada dalam setiap ibadah yang dia lakukan. Al-mahabbah, waraja' wal-khawf. Faman ta'allaqa biwahidin minha faqat lam yakun abidan lillah tamamal ibadah. Barang siapa yang dia hanya menggantungkan pada salah satu di antara tiga hal tadi, maka dia bukan orang yang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sempurna. Kata para ulama, man abadallaha bilhubbi wahdah fawal sindiq, wa man abadallaha bilkhawfi wahdah fawal haruri, wa man abadallaha birajai wahdah fawal murji, wa man abadallaha bilhubbi walkhawfi warajai fawal mu'min muwahid. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta semata, maka dia zindiq. Zindiq itu munafik berat. Kalau hanya dengan cinta, dan cintanya cinta yang tidak diwujudkan dengan ittiba, itu cinta palsu. Pengakuannya ini klaim cinta. Klaim cinta. Sehingga orang, wah, banyak orang yang mereka mengklaim cinta. Cinta kepada Allah, cinta Rasul. Cinta Rasul tapi hidupnya yak-yakan nerjang semua yang dilarang oleh Rasul SAW. Cinta Rasul yang haram-haram semuanya dilakukan. Ya namanya enggak cinta Rasul. Kalau cinta itu dibuktikan dengan ittiba, maka Allah turunkan ayatul mihnah, ayat ujian. Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Katakanlah kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ini adalah ayatul imtihan, ayat ujian. Ujian bagi orang mereka mengatakan dirinya cinta kepada Allah SWT. Orang bila ini mati-matian memperingati Nabi, maulid-maulid, cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul, hariannya semuanya kayak wong gendeng yang yaitu menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Cinta Rasul diungkapkan dengan ekspresi lunjak-lunjak, kemudian dimakmurkan dengan musik-musikan, dengan kosidahan, dengan ungkapan-ungkapan hulu tentang Nabi, karena cinta itu enggak bisa di batasi dan segala macamnya, sehingga menjadi orang yang zindiq, melanggar banyak syariat ajaran Rasulullah SAW. Sedangkan dia mengklaim cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta itu sekali lagi adalah dengan betul-betul mengikuti ajaran Nabi. Wa man abadallaha bil khaufi wahdah fawal haruri. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dengan takut semata, maka dia haruri, khawarij. Sehingga seakan-akan dia rasa takutnya membuat putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Dia kafirkan para pelaku besar-besar. Seakan-akan ini enggak ada harapan lagi bagi mereka dengan rahmat Allah. Sehingga ketakutan dia menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dengan rojak semata, harap semata, maka dia mursyid. Yang ada di depan matanya itu harapan-harapan kepada Allah semata. Sehingga menggampangkan dan meremehkan perbuatan kemaksiatan. Maksiat tapi harapannya adalah ampunan Allah, tapi tanpa taubat. Mursyid itu memisahkan antara amal dengan iman. Sehingga amal dia tidak berdampak kepada ini iman. Orang yang mereka cinta tanpa itiba, khauf menjadikan putus asa di rahmat Allah Ta'ala, rojak menjadikan dia enggak takut kepada Allah Ta'ala, ini semuanya cacat. Ini cacat. Tauhid ini adalah orang yang mereka mewujudkan penghambaan kepada Allah dengan cinta yang dibuktikan dengan itiba, rasa takut yang tetap rasa takut yang dia tetap berharap rahmat Allah Ta'ala, tidak putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala, dan rasa harap yang tidak mengantarkan dia merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Maka orang yang menghimpun tiga-tiganya ini, itulah orang yang mukmin muwahid. Orang yang mereka mukmin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh rasa takut kita membuat kita putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Gak boleh harapan kita kepada Allah membuat kita merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Dan gak boleh rasa cinta kita kemudian meninggalkan sikap ittiba kepada ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waman ta'ala qabwa'idin minafakat lam yakun abidan lillah tamal tamamal ibadah. Kemudian fa'ibadatullah bilhubi faqat hiya tariqatus sufiyah. Ibadah kepada Allah dengan cinta semata, ini adalah tariqatnya sufiyah. Yang dia kemudian bebas mengekspresikan cintanya dengan ekspresi yang tidak, yang justru melanggar banyak daripada syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ibadatu bi raja' wahda tariqatul murji'ah. Ibadah kepada Allah dengan raja' semata, tariqahnya murji'ah. Wa ibadatu bil khawfi faqat tariqatul khawarij. Dan beribadah dengan takut semata, ini tariqahnya orang-orang khawarij. Ini semuanya ahlul bid'ah yang sesat, yang dengan ya ini klaim-klaimnya tadi, mereka kemudian berkumpul sekian banyak kesatan ini dari kelompok-kelompok tersebut. Sufiyah dengan banyak kesatannya, khawarij dengan banyak kesatannya, murjiah dengan banyak kesatannya, dan in al-haq ada pada bimbingan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mahabbatu al munfaridatu 'anil khudu' la takunu ibadah. Cinta yang tidak disertai dengan ketundukan bukan ibadah. Cinta itu mesti harus disertai dengan al-khudu', ketundukan. Buktinya cinta adalah dia tunduk. Dan memang begitu, kalau orang mencintai itu mesti lulut, manut. Kalau dia bilang cinta tapi kon ngopong-ngopong wegah, itu enggak ada kecintaan. Maka walaupun laki-laki itu kototnya kayak apa, beringusnya kotot kocok, kemudian otot besi, apa otot besi apa? Balung besi, otot kawat, terus apa namanya? Kayak bodinya kayak tua atlet atlet angkat besi. Medeni pokoknya itu. Tapi kalau dengan perempuan yang dia cintai itu, ya langsung lemprek. Pokoknya sendiko dawuh. Sujud sama istrinya, ya ini apa yang diminta itu semuanya, ya ini pokoknya oke, sendiko dawuh. Itu orang yang punya cinta akan begitu. Itu udah tabiatnya begitu. Kalau tidak begitu namanya gak cinta. Katanya cinta-cinta, penuh kok ini abot, kok nyangking ini apa abot, serba enggak terpenuhi. Ini tidak ada, ini menunjukkan tidak ada kecintaan. Faman ahabba syai'an walam yahdha lahu lam yakun abidan. Barang siapa yang dia mencintai sesuatu dan tidak tunduk, maka DMP itu bukan ibadah, itu bukan penghambaan. Mencintai artinya cintanya kita wajar, cinta tabiat. Kama yuhibbul insan walatahu wa shadiqahu, seperti orang mencintai anaknya, kemudian temannya, cinta fitrah. Cinta yang seperti ini bukan cinta penghambaan. Kama annal khudu' al-munfarid 'anil mahabbah la yakunu ibadatun kama yakhdha'u lisultan aw zalim ittiqa'an li syarri. Demikian pula ketundukan tanpa ada kecintaan, maka juga bukan ibadah. Contohnya adalah ada orang tunduk kepada penguasa yang zalim karena takut keburukannya. Kalau enggak tunduk, dia akan ditangkap, dipenjara, umpamanya. Maka ibadah itu adalah menggabungkan al-mahabbah wal-khudu. Walihada la yakfi ahaduhuma anil akhar fi ibadatillahi. Maka enggak cukup hanya cinta tanpa tunduk atau tunduk tanpa ini cinta. Bal yajibu ayyakunallaha ahabbu ilal abdi min kulli syai. Bahkan yang harus terwujud adalah hendaklah Allah Subhanahu wa taala lebih dia cintai oleh hamba ini di atas segala sesuatunya. Sehingga Allah dicintai di atas segala sesuatunya, Allah ditunduki secara mutlak. Ini adalah cinta dan ketuhannya adalah bentuk ibadah. Sehingga kalau yang sudah menuntut Allah, maka tidak ada lagi bantan-bantan. Dia tunduk setengkau dawu, sami'na wa ta'na, disertai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kompletnya ibarat kita adalah itu, terkumpulnya mahabbah, kemudian khauf wa roja. Kita ini seringnya masih dominan khauf roja-nya. Sehingga enggak salat, takut nanti disiksa oleh Allah Ta'ala, takut ini jatuh dalam kafiran dan harapan mendapatkan pahala. Tapi terkadang cintanya belum tumbuh. Akhirnya enggak nikmat. Kurang bisa menikmati. Karena segala sesuatu itu kalau dilakukan tanpa ada kecintaan, itu kurang nikmat. Tidak ada kenikmatan di situ. Tapi kalau dia mencintai, itu nikmat. Sebarang kali. Apapun yang dilakukan dengan ada kecintaan. Orang ngerjakan sesuatu, enggak ngerjakan sesuatu, seneng, dia memang seneng cinta dengan hal itu. Mbok ya berjam-jam toh, dia itu betah. Ya gampangnya mboknya seneng pit-pitan. Pit-pitan seneng. Itu sampai esok tekan sore itu kadang ngepit, ngubengi dunia itu, dia ya betah-betah saja dan merasa enjoy. Tapi yang enggak senang, lagi genjot aja udah rasanya terus seleh lagi. Karena enggak ada kesenangan di situ. Ada kecintaan itu akan membuat orang nikmat. Maka Nabi menikmati sholat, menikmati baca Quran, menikmati zikir, menikmati perjuangan menegakkan agama Allah, menikmati dakwah dan seterusnya. Itu ada kecintaan. Kemudian wal ibadah hiya al-ghayatil mahbubah lillah al-murdiyah lah. Maka ibadah itu adalah puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini hal-hal yang Allah ridhai, dia mewujudkan hal yang Allah ridhai. Wahiyallati khalaqal khalqa min ajliha. Dan ibadah inilah tujuan Allah menciptakan kita makhluk untuk beribadah, ini untuk mentauhidkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala, untuk mewujudkan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Sehingga hati kita ini adalah memang budak-budaknya Allah Ta'ala. Maka jangan sampai manusia menjadi budaknya selain Allah Ta'ala, yang kalau dia tidak memperbudakkan diri kepada Allah, nanti manusia akan keseret pada perbudakan kepada selain Allah Ta'ala, itu pasti. Karena sungguhnya fitrahnya manusia diciptakan itu adalah menghamba. Kalau dia tidak menghamba kepada Allah, pasti menghamba kepada selain Allah Ta'ala. Kata Ibnu Al-Qayyim, harabu min riqil ladhi khuliqulah fabulu fi riqi nafsi wa syaitan. Awkamakala. Manusia itu, ketika mereka lari dari menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghamba kepada Allah itu adalah fitrah diciptakannya mereka. Jadi fitrah tabiat diciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ketika mereka tidak beribadah kepada Allah, maka dia akan terjebak dalam ibadah kepada nafsu dan syaitan. Dia akan masuk dalam jebakan ibadah kepada nafsu dan syaitan. Dan tidak akan ada ceritanya orang yang mereka menghambakan dirinya kepada nafsu dan syaitan akan bahagia, enggak ada ceritanya. Walaupun terketurutan semua yang dia inginkan. Karena kebahagiaan itu letaknya di hati manusia, dan hati manusia itu diciptakan untuk mencintai Allah Ta'ala. Sehingga kalau hatinya itu tidak mencintai Allah, dia cintanya itu berpaling dari Allah, saklawase urip, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan semu iya. Lezat sebentar, nikmat sebentar, bahagia sebentar, tapi semu. Bukan kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan hakiki itu ketika hatinya itu betul-betul hanya nyantol dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. manusia nuruti nafsu mamanya. Bisa senang enggak? Ya bisa, sesaat. Tapi keturutan apa yang dia inginkan dari nafsunya itu tidak akan mewariskan kebahagiaan yang hakiki. Ketenangan yang hakiki, ketentraman yang hakiki, enggak ada. Apalagi menjadi budaknya setan, budaknya dunia, itu tidak akan pernah mewariskan ketenangan yang hakiki. Walaupun dia menjadi budaknya dunia, terus dunia di tangan dia semuanya. Dia menjadi budaknya dunia, tambah kesel. Wong budaknya dunia itu artinya diengkuk-engkuk. Sama-sama antum minta maaf, diengkuk-engkuk sama Allah dengan diengkuk-engkuk sama dunia, itu beda. Antum sibuk ibadah dengan Allah, zikir, baca Quran, sholat, kemudian dakwah, kemudian taat segala macam. Itu akan mewariskan ketenangan, ketentraman, kepuasan. Tapi antum pecicilan 24 jam diperes, golek bondo, kok golek duit terus. Ayo duitnya cek kurang, golek terus, tumpuk-tumpuk terus. Ya pokoknya enggak boleh leren. Hasilnya jiwanya akan gersang, dia capek, kemudian letih. Maka kata Ibnu Qayyim, muhibbu dunya la yang faqu min salaf. Pecinta dunia itu enggak pernah enggak kosong dari tiga hal. Pecinta dunia itu enggak pernah kosong dari tiga hal. Apa itu? Ini ta'bun da'imun. Ini ta'bun da'imun. Wahammun lasimun. Wahasratun latang qadhi. Hamun lasimun. Adanya itu hanya galau dan gelisah. Terus. Gelisah, gelisah, gelisah, galau, galau. Mau mendirikan perusahaan ini, wis keturutan. Nanti pengen yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Nanti belum mikir pesaingnya. Dan seterusnya pikir eksis. Ini galau terus. Galau terus. Padahal, dia kejar terus, dia tambah tuwek. Terus tambah generasi muncul lagi yang nom-nom, kalah kesaingan lagi, ya dia gelisah terus. Gak akan menghasilkan ketenangan. Kemudian tak bunda imun, capek. Capek, adanya capek. Ngejar dunia nanti ngos-ngosan, capek. Menikmatinya sedikit. Bagaimana yang telah kita sering kita sampaikan. Dunia kita kumpulkan dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, segala macam. Menikmatinya sedikit. Apa sih menikmati dunia itu? Makan, nganggu-nganggu, terus apa lagi? Yaudah itu makan, nganggu-nganggu, nganggu-nganggu, mangan, golek duit, golek go, gain so mangan. Terus kita duitnya 1 triliun, pengen jajan. Oh sekarang bendu diborong, iso kapen. Semua restoran itu bisa dikumpulkan semuanya. Masalahnya itu kalau udah kumpul itu, sing mlebu weteng itu loh, yang sanggup berapa? Antum bisa borong tengkleng sa apa itu kendil itu. Tapi apa mlebu kabeh? Ya enggak, ya dikit. Dipaksa semuanya masuk ya pesarjito nanti jurusannya. Dikit, intinya menikmati dunia sedikit. Antum bisa beli mobil miliaran dijejer 10. Tapi kan numpak mobil ki ya sak ukuran. Nganggo sekali pakai 1. Terus mau keliling 24 jam kan mobilnya anu pol-polan menikmati mobil. Ya paling nganggo kadang-kadang sini situ sudah gitu aja muduk nanti nganggo lagi dikit. Bangun rumah dipoles-poles nganggo emas perak. WC-nya aja kinclong emas semuanya. Lan tuh mau ngekep WC atau gimana? 24 jam WC juga hanya dipakai menitan sudah ditinggal. Apalagi sifat manusia itu bosan. Lihat bangunan megah nek bendino ya bosen. Sehingga dunia memberikan ini sedikit. Waktu kita mau membangun rumah, ngumpulkan duitnya kadang petang puluh tahun kerja terus sampai ngentake waktu tenaga segala macam, terus bangun rumah waktunya sampai berpuluh-puluh tahun, nanti menikmati rumahnya itu ya enggak seberapa. Dikit. Oleh karena itulah, dunia ini sungguhnya kata Allah, mata ul gurur. Kehidupan kenikmatan yang menipu. Sehingga banyak orang kecilik, namanya menipu itu ya kecilik. kok kadon ngawi-awi koyo-koyo menjanjikan semua yang diharapkan bar tekan goni leketis, tau gak dia leketis bayangannya itu wah sakuha gitu bar ditekani tekan goni ku jebule ku ngono. Ini tidak akan pernah memberikan ya ini kepuasan. Karena memang hati manusia itu hanya akan bisa betul-betul puas itu dengan mencintai Allah dan diperbudak atau menjadi hambanya Allah Ta'ala. Ibadah inilah tujuan Allah menciptakan manusia. Allah mengutus para Rasul Allah Ta'ala. Walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu tagut. Kemudian beliau terangkan berikutnya, wal ibadatu la anwa'un katsiratun. Ibadah itu macamnya banyak banget. Maksudnya banyak banget. Kalau kita bagi secara global tadi, ibadah itu ada yang sifatnya ibadah mahdhah, ibadah yang sifatnya paket. Mahdhah ini ibadah yang sudah ada paketan dari Allah Ta'ala. Ibadah mahdhah ini untuk dikatakan itibar itu harus memenuhi 6 syarat. Apa itu? Sebab, kadar, jenis, waktu, tempat, sebab, kadar, kemudian jenis, kemudian waktu, tempat, kaifiyah, tata cara. 6. Sebab, orang beribadah itu harus memiliki sebab yang sesuai dengan tuntunan. Pamannya, masuk masjid, sholat 2 rakaat. Kok enggak nganggo sholat 2 rakaat? Apa sih? Ya, tuntunannya Kanjeng Nabi, kalau kita masuk masjid itu tuntunannya sholat 2 rakaat sebelum duduk. Itu namanya itiba. Kalau dia sholat 1 rakaat malam Jumat, lah kok sholat 1 rakaat? Sebabnya apa? Malam Jumat kliwon. Lah ini gak ada dasarnya, ini namanya bukan itiba. Sehingga satu, harus sebabnya harus itiba, harus benar. Yang kedua, ya ini kadar atau jumlah. Salat subuh ya rong rakaat itu itibak namanya. Salat subuh terus dia buat jumlah dewi ping 4, ping 10. Mumpung cik fresh, tenagane cik utuh, umpamanya belum tinggu apa-apa. Ini namanya enggak itibak karena kadarnya untuk salat itu sudah ditentukan. Subuh loro, maghrib telu, isya 4. Duhur papat, asar papat, sehingga tidak boleh ini melebihi dari kadarnya itu. Yang ketiga jenis, pemanya mau korban juragan pitik, terus tak korban ngau sewu pitik, ya ra kanggo. Walaupun dia 1000 pitik, karena korban itu jenisnya ditentukan yaitu baimatul an'am, sapi, kambing, sapi, kambing, unta. Atau sejenisnya sapi atau bisa kerbau atau kemudian kambing kemudian unta, nggak boleh yang lainnya. Sehingga kalau jenisnya beda itu nggak diterima. Yang keempat waktu, waktunya harus sama dengan tuntunan. Sholat duhur jam 10, ya orang ditompo nggak dipakai karena waktunya tidak pas, waktunya belum masuk. Sehingga waktunya harus sesuai. Kayak ada orang ngusulkan orang Indonesia haji mbok ya rasa bulan itu aja bulannya yang lain cancel. Rumah sering gawe acara dewi atau bagaimana? Haji ya bulannya bulan-bulan haji. Sebagaimana juga tawaf ya hanya di Mekah ya hanya di Ka'bah. Enggak bisa tawaf diganti yang Demak atau diganti di mana? Enggak bisa. Itu di dunia tawaf hanya satu tempatnya itu di Ka'bah. Waktunya harus sesuai dengan ini syariat. Yang kelima, tempat. Kalau mau berhaji ya tempatnya hanya di Mekah sana. Gak bisa selain itu, gak bisa. Yang keenam, kaifiyah tata cara. Tata caranya sesuai dengan tuntunan. Wudhu itu urut-urutannya yaitu cuci tangan, kemudian ngirup air ke hidung atau ke mulut, kemudian raup, kemudian tangan, kemudian rambut, ke telinga, kemudian baru kaki. Gak bisa tata caranya diwalik-walik, gak bisa. Sikil sih lagi merambat munggah, gak bisa. Ya harus dengan urutan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah ini harus memenuhi kriteria cocok dalam 6 perkara ini. Yang lainnya, ibadah secara umum itu adalah dengan pasang niat. Dengan pasang niat dan juga tuntunan yang diajarkan berkaitan dengan ibadah tadi. Maka beliau terangkan, wal ibadatu laha anwa'un katsirah, ibadah itu macamnya banyak. Fasholatu, salat itu ibadah, zakat, siam, haji, sedekah, sidqul hadits, bersikap jujur, omongannya jujur, wa taul amanah, bersikap amanah, menunaikan amanah, birrul walidain, silaturahim, arham, silaturahim. Silaturahim itu menyambung kekerabatan. Menyambung yang punya hubungan kekerabatan. Mereka punya hak untuk kita, yaitu lebih dahulukan dibandingkan yang bukan, yaitu rahim. Sehingga kalau berbuat baik apa-apa, mereka lebih didahulukan. Menyambung silaturahim. Dan berkaitan dengan rahim ini, ada orang yang mereka statusnya silah al-mukafi al-qati. Kalau al-qati orang yang memutuskan silaturahim, dia putuskan, sudah pedot, sudah tidak ada hubungan lagi dengan mereka. Yang kedua, al-mukafi hanya nyambung kalau mereka juga nyambung. Sehingga hanya kayak membalas sifatnya itu. Balas-balasan, itu al-mukafi. Kalau al-wasil itu, orang memutuskan silaturahim kepada kita, lalu kita tetap nyambung. Itu adalah hakikat silaturahim. Ini yang paling sempurna, dan ini berat. Untuk yang ini ada sangat, ini berat. Karena orang medot, kita ingin nyambung. Ini berat. Dan tidak akan mewujudkan kecuali orang mereka bersabar, dan memang punya harapan besar di sisi Allah Ta'ala. Wal wafa bil uhud, memenuhi janji. Wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, jihad memerangi orang kafir dan munafik, berbuat ihsan, berbuat baik kepada hewan, kepada anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, pada budak-budak dari kalangan ini anak Adam, kemudian atau dengan semua piaraan yang dia miliki, wa doa, doa, kemudian zikir, qiraatul Quran. Kullu dzalika minal ibadah, ini semuanya jenis ibadah. Wa kadzalika hubbullah wa hubbu rasulih, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, wa khasyatullah wal inaba ilaih, takut kepada Allah, kemudian selalu kembali kepada Allah. Kullu dzalika minal ibadah, ini semuanya juga termasuk ini ibadah. Wa kadzalika dzabhu wa nadhar wal isti'adah, menyembelih, nazar, isti'adzah, isti'anah, istighosah, ini adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan ini kepada Allah, kepada selain Allah SWT. Sehingga beliau katakan, fayajibu sarful ibadah bijami'i anwa'iha lillahi wa ta'ala syarikalah. Wajib untuk mengarahkan semua ibadah ini kepada Allah semata, ini dengan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Faman sarafa min asyai'an li ghairi Allah kaman da'a ghairi Allah. Barang siapa memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, atau menyembelih untuk selain Allah, atau nadzar untuk selain Allah, atau isti'anah istighosah kepada mayit, atau yang ghaib, atau yang ini orang hidup yang hadir tapi enggak mampu kecuali Allah saja, maka itu adalah musyrik. Dosa yang tidak akan diampunkan Allah. Watnabadzan balladhi la yakfiru illa bitaubah, dosa besar, yang dosa yang tidak akan diampunkan kecuali dengan taubat. Ini adalah ibadah yang harus kita semata-mata ini palingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang rumusnya kata Allah dalam Al-Qur'an, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Semua masjid itu memiliki makna satu, anggota badan kita ini semuanya. Ini adalah masjid, ini anggota sujud. Tidak boleh anggota badan kita ini kita pakai untuk sujud kepada selain Allah Ta'ala. harus kita sujud itu hanya kepada Allah Ta'ala. Enggak boleh sujud kepada makhluk, kepada selain Allah Ta'ala. Yang kedua, masjid tempat untuk kita sujud seperti ini, Masjid Al-Ikhlas. Tidak, jangan sampai masjid itu malah dipakai untuk acara musyrik, acara syirik. Tidak boleh masjid yang untuk mentauhidkan Allah ini dipakai untuk acara syirik atau bid'ah atau yang haram. Karena dibersihkan dari segala hal kemungkaran yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, fala tad'u ma'allahi ahadan. Kalimat fala tad'u, jangan pernah memberikan ibadah bentuk apapun kepada selain Allah, yang apabila ada jenis ibadah yang kita serahkan kepada selain Allah, satu di antara ribuan ibadah, itu namanya musyrik. Walaupun yang satu. Seandainya ibadah itu jumlahnya ribuan. Kemudian ada satu ibadah yang kita arahkan kepada selain Allah, maka kita telah jatuh ke dalam syirik, dan kesyirikannya itu akan menggugurkan semua ibadah yang dilakukan yang 999 itu. Kemudian, fala tad'u ma'allahi ahadan. Ahadan memiliki makna nakirah, siapapun dan apapun tidak boleh diarahkan kepadanya ibadah. Baik itu malaikat atau nabi atau wali atau siapapun, apalagi manusia biasa, demit-demit, jin dan sebagainya, tidak boleh mereka menerima ibadah jenis apapun. Barang siapa yang dia mengarahkan ibadah jenis apapun dan kadar seberapapun kepada selain Allah, maka dia musyrik. Siapapun yang diarahkan ibadah kepadanya selain Allah, walaupun itu malaikat atau nabi atau wali atau yang lainnya, maka dia musyrik, karena ibadah itu hanya diarahkan totalitasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wa ma'al asaf asyadid, tapi yang sangat menyedihkan sekali, kata beliau, faqad ittakhadatil qubur al-yawm fi ba'dil bilad awsanan tu'bad min dunillah mimman yad'un al-islam. Yang menyedihkan sekali itu, di zaman kita ini, kuburan telah dijadikan sebagai awsanan tu'bad, berhala-berhala yang disembah selain Allah Ta'ala, oleh orang yang mereka mengaku dirinya muslim. Sehingga kuburan itu makmur. Dan itu levelnya dunia. Dari kampung-kampung, kemudian kota-kota, negeri-negeri, sampai dunia-dunia Islam. Kuburan menjadi fitnah tersendiri. Orang datangi, kemudian orang bersimpuh di situ, kemudian minta-minta ke situ. Termasuk tadinya kuburan mati nyenyet, nggak ada yang mengunjungi sama sekali. Begitu ada yang menghidupkan, tokoh, pejabat, sudah urip terus, akhirnya menjadi syirik yang terus dihidupkan manusia. Kuburan. Dan banyak kuburan palsu juga yang kemudian disembah oleh manusia. Pokoknya kalau udah kuburan itu, kemudian hatinya betul-betul sangat terpikat ke situ. Maka fitnah kuburan dan fitnah patung ini, fitnah yang sejak zaman dulu membuat manusia terjerumus dalam syirik. Maka Nabi pesankan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la tada timsalan ila tamastah wala qabran musyrika wala qabran musyrifan ila tamastah. Wahai Ali, jangan kamu biarkan ada kubur, ada patung yang ada patung kecuali kamu hancurkan, dan jangan kamu biarkan kuburan ditinggikan kecuali kamu papras, kamu ratakan dengan ini tanah. Kubur sama patung-patung ini fitnah yang banyak telah menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Maka diharamkan oleh Nabi, oleh agama kita, dalam rangka menjaga tauhid